Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayhi mithin wa ba'du. Faqala al-musallif rahimullah ta'ala al-qa'idatu rabi'atu wal asrun, qa'idah yang ke-24, man sabaka ilal mubahat, siapa yang lebih dulu mengambil tempat di satu tempat yang merupakan milik umum, fawa ahaku biha min ghairihi, maka maka dialah yang lebih berhak atas tempat tersebut daripada yang lain. Nah, bagus. Al-muradu bil mubahati huna ma laisa lahu malikun wa la huwa minal ikhtisasati liqouli sallallahu alaihi wasallam man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fa huwa ahaqqu bihi. Wa taqulu fi hadza as-sabaqu ila ayyil ardil mawati fa idza ahyaha bi hafri fitrin wasala ila ma'iha aw ajra ma'an ilaiha aw mana amala tazru'ul ardu ma'a wujudihi kamanaqi ilma'i fa kakasratil ahjari idza naqaha minha aw yabna 'alaiha bunyanan fa bidzalika yamlikuha. Walau kana nahrul mubahu awil wadi yuski furusan yamuru alaiha kutimal a'la fal a'la li'annahu asbaku. Nah, yang dimaksud dengan mubahat di sini malai salahu malik adalah area yang tidak memiliki pemilik yang jelas, walau minat ikhtisosot, dan dia bukan satu hal yang bersifat khusus untuk pihak-pihak tertentu. Dasar kaidah ini adalah satu hadis yang mengatakan man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun, siapa yang lebih dulu pada sesuatu yang belum ada seorang muslim pun yang mendahuluinya, maka dia yang lebih berhak atasnya. Dikutip Abu Dawud fi kitabul khawata fi iqta'il adzim dan Baihaqi di Sunanul Kubra. Dan jika disebut Baihaqi semata, maka adabnya dan etikanya haruslah Sunanul Sughra. Ya, maka jika dan Sunanul Sughra adalah ringkasan dari Sunanul Kubra, maka semua hadis yang ada di Sunanul Kubra Baihaqi ada di Sunanul Kubra, namun tidak sebaliknya. Ya, sehingga jika tidak bukan Sunanul Sughra yang dimaksudkan, harus ditegaskan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Kalau cuma Baihaqi semata, harus maknanya Sunanul Sughra. Fa yadkhulu fi hadza, maka termasuk dalam kasus ini atau kaidah ini adalah lebih dulu mengelola tanah tidak bertuan. Maka siapa yang mengelola lebih dahulu satu tanah yang tidak bertuan dengan bentuk menggali sumur sehingga sampai dan berjumpa dengan airnya, atau mengalirkan air ke tanah tersebut, memberikan pengairan untuk tanah itu, atau menyingkirkan hal-hal yang kata soal ardu, tanah itu tidak bisa ditanami jika ada benda-benda tadi. Ka mana ilma, semacam tempat-tempat genangan air, dan seperti batu yang jumlahnya banyak, jika dia bersihkan tanah tersebut darinya, atau dia bangun di tanah itu satu bangunan, maka dengan itu dia menjadi pemiliknya. Dan seandainya contoh yang lain, kasus yang lain adalah annahu al-mubah, sungai milik umum. Maka sungai milik umum atau lembah milik umum yang di sana mengalir air, yaski hurusan yang mengairi sejumlah lahan pertanian, yang mau aliha yang dilewatinya, maka kaidah pembagian air adalah kutiman a'la fal a'la. Maka yang diairi terlebih dahulu sampai cukup adalah bagian yang lebih tinggi, Kemudian bagian yang lebih rendah li anak asbak, karena yang lebih tinggi ini posisinya itu dia yang lebih dulu berjumpa dengan air. Maka jika turun air dari satu lembah, tentu lembah itu landai dari atas ke bawah, maka yang lebih berat atas air ini adalah yang paling atas. Maka yang punya tanah paling atas, dia punya hak untuk menahan air sampai dia butuhkan. Kemudian setelah lebih dari itu, baru dia biarkan untuk mengalir ke bawah. Fa'amal miyah al-mamluk, mamlukah ada pun air yang ada pemiliknya. Kalau tadi sungai umum, air yang tidak tertuan, air hujan yang turun pada satu lembah. Kalau air yang ada pemiliknya, maka fa'innaha ala hasabil amlak, maka ini adalah menurut sesuai dengan kepemilikannya. Masakus matan sekalian. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa min fura'i hadzal asli as-sabaqu ila suhdi al-bahri aw al-bahri aw ila khatabin aw khashisin aw nahwiya min al-mubahat, fa man sabaqa ila shay'in minha fa huwa ahaqqu bihi wa la yamliku illa bi khiyasatihi la bi mujarradi ru'yatihi, wa yadkhulu fihi as-sabaqu ila al-masajid aw al-julusi fil aswaq aw al-buyut al-musabbalati idza lam tatawaqqaf ala nadirin yuqarriru fiha. Nah, dan di antara contoh kasus untuk kaidah ini adalah siapa yang lebih dulu menangkap binatang buruan. Baik binatang buruan tersebut adalah binatang buruan darat atau binatang buruan bahar. Dan dalam istilah fuqaha dan dalam istilah syariat, sungai termasuk bahar. Ya, maka siapa yang lebih dulu dapat ikan, mancing, siapa yang lebih dulu, ya dialah ya berhak. Demikian juga siapa yang lebih dulu mengambil kayu bakar, kayu kering di hutan tidak bertuan. Tentu kalau di kebun bertuan, ya jelas ada pemiliknya. Nah, tentu ini hutan tidak bertuan, hutan negara yang diperbolehkan orang siapa saja yang ambil ranting-ranting yang kering. Siapa yang lebih dulu ngambil dan mengumpulkan, maka dialah pemiliknya. Atau hasyish, atau ambil rumput di tentu daerah berumput yang tidak bertuan, atau satu tempat yang memang dipersilahkan orang untuk ambil rumput di tempat tersebut, nason atau urfan, baik ditegaskan oleh pemiliknya ataukah menurut urf, itu tidak masalah. Maka siapa yang memotong rumput kemudian mengumpulkannya, dialah yang lebih berhak. Dan minal mubahat, dan tempat-tempat umum lainnya, hal-hal umum lainnya, maka siapa yang lebih dulu mengambilnya atau mengumpulkannya, maka dia yang lebih berhak atasnya. Namun seorang itu tidaklah memiliki hal-hal tadi illa bihiyazatihi, kecuali jika dia hiyazah, dia dekatkan itu pada dirinya, sesuatu itu tadi jadi masuk dalam daerah kekuasaannya. Misalnya ranting kering, ya, dia potongi dan dia kumpulkan dan dia taruh di lokasi tertentu yang dianggap sebagai daerah kekuasaannya. Misalnya dia taruh mungkin bekal makan di satu tempat, kemudian itu diikat, kemudian ditaruh di situ, maka dialah pemiliknya. La bi mujarradi ru'yati, tidak semata-mata sekedar melihatnya, melihat itu tumpuan ranting-ranting kering, wah ini milik saya. Nah, kalau cuma sekedar melihat belum, ketika ada hiasa menjadi diikat atau apa, kemudian dipindah ke daerah kekuasaannya. Dan termasuk dalam hal ini adalah siapa yang lebih dulu ke masjid. Maka siapa yang lebih dulu mengambil tempat di satu masjid, maka dialah yang berhak atas tempat tersebut. Atau duduk di pasar, itu duduk di tempat umum. Kalau contoh yang lebih real di tempat kita, siapa yang lebih duduk lebih dulu di terminal atau di stasiun, di ruang tunggu, maka siapa yang lebih dulu maka dialah yang berhak. Demikian juga al-buyut al-musabbalah, rumah-rumah yang diwakafkan. Kalau bahasa kita mungkin gardu honda atau semacam itu, siapa yang lebih dulu ambil posisi duduk maka dialah yang berhak. Ida lam tatawakaf ala nadirin, jika penggunaan uang yang diwakafkan tadi tidaklah tergantung kepada nadir wakaf yang akan memberikan ketentuan. Kalau nadir wakaf memberikan aturan main, ya maka mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh nadir wakaf, pengurus dan pengelola harta wakaf. Nah. Umumul hadis yasmulu ma idza sabaqa ila shalah, idza sabaqa shalihu ila shalati fi shalati fa innahu ahaqqu bihi wa la yahillu li ahadin an yaqudahu minhu li annahu sabaqun ila ma sabaqa ila ma yanahu sabaqa ila ma lam yasbiq ilayhi muslimun wa maqalu nabiy sallallahu alaihi wasallam. Liyaliyani minkum awal ulul ahlam, ulul ahlami wannah wannuha wannuha fahuwa hasun bidalil ahlami wannah wannuha wannuha ayya taqadamu liyaluhu walihada lam yakul la yalum la yalini la yalini illa ulul ahlami wannuha. Kalau kala dalika nakulna ida walihi sogiru waliyahu sirahu ila ida waliyahu sogiru fa'innahum yatruduna yutraduna yutraduna lakin huwa hasun lil kibaril uqolai ay yataqaddamu hatta ya hatta yalu hatta yalu nabiyu sallallahu alaihi wasallam fa idza taqaddama sabiyyu fa innahu la yajuzu ayatruda min as-safi li'annahu sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun wa li anna qaradahu min as-safi yujibu qarahatahu lil masjidi wa qarahatahu li salati wa qarahatahu li hadha ar-rajuli alladhi qaradahu lakin law qulna anna sabiyya ya basu ala man sholla ila janbihi fa huna la yumakkanu wa nukhatibu waliyahu bidalika wa la naqubu bitaradihi li anana la taradnahu lawaqa fi qalbi waliyahi walaqama fi qalbi walihi syai'un wa huwa aidun yakrahu hadal muamalah hadihil muamalah. Nah, keumuman hadis di atas mencakup jika anak kecil lebih dulu mengambil posisi shaf dalam sholat berjamaah, maka yang lebih berhak atas shaf tersebut, maka tidak boleh bagi siapapun untuk mengusirnya dari shaf karena dia lebih dulu pada sesuatu yang tidak ada seorang muslim yang lebih dulu darinya. Adapun hadis Nabi, hendaklah berada di dekatku di antara kalian orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang berakal. Mungkin adalah motivasi dari Nabi kepada orang-orang yang cerdas dan berakal untuk maju, sehingga dia berada di dekat Nabi, di dekat imam. Oleh karena itu Nabi tidak mengatakan layar ini tidak boleh berada di dekatku kecuali orang yang berilmu, orang yang pintar, orang yang berilmu dan berakal. Andai Nabi menggunakan kalimat semacam itu, tentu akan kita katakan jika ada anak kecil yang berada di dekat imam maka dia diusir Nah, maka redaksinya tidak seperti itu, maka redaksinya berbeda, maka ini adalah motivasi untuk orang yang dewasa dan berakal untuk maju ke depan sehingga berada di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika anak kecil itu maju di saf-saf depan, maka tidak boleh diusir dari saf, karena dia yang lebih dulu menempati satu tempat yang tidak ada satu muslim, satu pun muslim yang mendahulunya. Dan karena diusirnya dia dari saf itu menyebabkan dia benci dengan masjid, benci sholat, dan benci dengan orang yang mengusirnya. Akan tapi laufu itu, seandainya diandaikan ada anak kecil yang di saf depan itu malah main-main dan mengganggu orang-orang yang sholat di sampingnya, fahuna laimakan, maka dalam kondisi ini barulah si anak kecil tersebut tidak boleh diberi kesempatan berada di saf yang depan. Terus gimana caranya? Kita bicarakan kepada orang tuanya, kita sampaikan kepada orang tuanya supaya orang tuanya yang mengendalikan dan mengaturnya. Bukan kita sendiri yang langsung mengusirnya, karena seandainya kita sendiri yang mengusirnya, niscaya akan masuklah dalam hati orang tuanya satu ganjalan. Orang itu dan orang tuanya juga tentu tidak suka sikap semacam ini, ada orang lain langsung mengusir dan marah-marahi anaknya. Maka bijak kalau ngomongnya lewat orang tuanya. Ya, maka jika anak kecil ada di sop-sop depan, maka dan orang-orang yang pintar dan yang berakal dan berilmu itu datang belakangan, bolehkah dia anak kecil ini ditarik, dipindahkan ke sop lebih belakang? Ya, mungkin bisa kita katakan lama berselisih pendapat dalam masalah ini. Kita telah lihat pendapat Syaikh Muzaimin dalam masalah ini, beliau bilang tidak boleh. Dan sebagian ulama Al-Albani, demikian juga dikutip oleh muridnya Syaikh Mansur, membolehkan hal ini. Berdalil dengan satu asal masalah dari sahabat. Ini sebagaimana bisa dibaca di Qalmu bin fi akhtai musallin, yang menunjukkan bolehnya mengusir anak kecil yang berada di saf depan. Nah, saat kapan? Wakadzalika man sabaqa ila rikazin yakunu haqqan bihi. Warikazu huwa al-malu al-madfun fi al-ardi alladhi la yu'lamu lahu malikun. Mas'alatun law anna rajulan ra'a ru'ya annahu fi dhalika al-makani kanzun fasakata wa kanat hadhihi ru'ya tu'awiduhu salata layalin. فقصها على صديق له فقال له صديقه دع عنك هذا ثم إن صديقه ذهب إلى ذلك المكان ووجد الكنز كما رأه الرائي فمن يملكه؟ الجواب يملكه واجبه، لكن في مثل هذه الحال من المروءة أن يجعل له النصف وللرائي النصف. أما عند المحاقة فهو لمن وجده ويقال لأولي لماذا لم تبادر وتكن ذكيا فتخفي هذه الرؤيا. نعم، demikian juga orang yang lebih dahulu pada menemukan satu harta terpendam, maka yang lebih berhak atasnya. Dan rukas adalah harta terpendam di tanah yang tidak diketahui siapakah pemiliknya. Kasus, seandainya ada seorang yang melihat dalam mimpi kalau di satu tempat terdapat harta terpendam, lalu dia diam. Lalu mimpi tersebut berulang kali sampai 3 malam berturut-turut, lalu dia ceritakan pada temannya. Maka si temannya mengatakan, tak angka, biarkan itu, gak usah dicari, gak usah dicek. Ternyata si temannya inilah yang pergi ke tempat itu dan menjumpai simpanan tadi. Sebagaimana dikatakan oleh si orang yang melihat dalam mimpinya, siapakah pemilik harta simpanan tadi? Jawabannya, pemiliknya adalah yang menemukannya, yang menggalinya. Akan tapi dalam kasus semisal ini, di antara bentuk mu'ah, bentuk kesopanan, adalah si penemu itu memberikan untuk dirinya setengah dari harta dan untuk yang mimpi itu setengah yang lain. Adapun jika terjadi perebutan hak, maka yang menang adalah orang yang menemukannya. Dan hakim atau akan kita katakan pada orang pertama, kenapa kamu yang tidak segera mengecek tempat itu? Watakun dhaqiyat, sehingga kau adalah orang yang cerdas, engkau sembunyikan mimpi tersebut dari orang lain, kamu sendiri langsung akan aksi. Kenapa cerita-cerita? Dan kaidah yang ke-25, tustakmalu qira'atu inda tazahumi wala mumayyiza li ahadihima aw idza 'alimna 'ala syai'a li ahadihima wa jahilnahu. Maka undian itu digunakan, mengkocok itu digunakan ketika inda tazahum, ketika terjadi perebutan dan tidak ada nilai plus di salah satu dari dua orang yang berebut. Atau kita tahu secara yakin sesuatu itu milik salah satunya dan kita tidak tahu pemiliknya secara pasti. Nah, aku lihat waktu siapa dah? Apa tu? Bismillah. Kalau misalnya pahin aku tahu, faedah tu panisa, faedah isrun. Tustakmalu. Qur'atu. Qur'atu. Indal tanah. Tazahumi. Tazahumi. Wala mumayyizu. Wala mumayyiza. Wala mumayyiza li ahadihima. Aw ida alimna anna syai'a li ahadihima wa jahilnahu. Waqad sabatat al-qur'atu indal ishtibahi fil kitabi wa sunnati. Indal ishtibahi fil kitabi wa sunnati. Qala ta'ala fasahama fakana minal mudhadin. Wa qala ta'ala wa ma kunta ladaihim id yulquna aklamahum waqad aqra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iddatan maratin fa idza jahila bila jahila mustahiku aw tazahamu tazahama ahadun alaman yuqaddamu wala yumkinu istima'uhum fihi wala mumayyiza wala mumayyiza li ahadihim ukri'a bainahum faman kharajat lahu Qur'atu istahakko famata tashaha isnani fi imamati aw adhanin aw sabako ila mubahin aw ila julusin bi masjidin aw sukin aw ribatin aw nahwiha walam yakun li ahadihima murajihun ukri'a faman kharajat lahu al-qur'atu udima. Maka sahabat al-qur'atu dan terdapat syariat mengundi ketika indal istibah, ketika ada ketidakjelasan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman tentang Nabi Yunus bin Matta ketika dia naik kapal fasahama, maka Yunus berbundi, fakana minal mudhahatin, dia termasuk orang-orang yang dibuang ke laut. Keluar namanya untuk dibuang ke laut. Dan Allah berfirman tentang terjadi perebutan siapakah Maryam, Maryam, padahal engkau ada di dekat mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka. Ya, dalam kondisi tertentu, maka siapa yang demikian keadaannya adalah yang merawat Maryam. Dan Nabi SAW pun melakukan undian sebanyak beberapa kali. Maka jika tidak diketahui siapa yang berhak atau ada sejumlah orang yang berebut untuk mendapatkan, dan tidak mungkin mereka semua bareng-bareng melakukannya dan tidak ada kelebihan pada salah satu pihak, maka diundi. Siapa yang keluar namanya, dia yang berhak. Maka jika tasyah isnani, dua orang itu berebut untuk jadi imam atau beradzan, atau lebih dulu untuk menduduki satu tempat yang mubah, datangnya bareng ingin duduk di tempat yang sama, atau duduk di masjid atau di pasar atau riba atau di mungkin sejenis ribat, itu bisa maknanya kalau ribat sufi itu pasti bukan sufi, pesantren sufi. Ulama makna ribat yang pas di sini atau semacam itu, dan tidak ada murajih nilai plus pada salah satu dari keduanya, maka diundi. Siapa yang keluar namanya, maka itulah yang didahulukan. Nah, seperti ya, matang. لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره ولم يتميز الأولى رجحت القرعة ومنها إذا تداعي عينا ليست بيد أحدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه أقرع ومنها إذا طلق إحدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده وجهل من وقع عليها الطلاق أو القطف أقرع ومنها الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتساهوا أيهم يقدم أقرع بينهم وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا القرعة لمن يكون له الشيء فإن هذا من الميت. نعم. Demikian juga jika diberikan kepada salah satu dari mereka satu kain ayak atau yang lainnya. Ini ada satu pemberian, pokoknya ini untuk ya kalian berempat, tapi enggak cukup. Dan tidak lam yatamayas al-ula, namun atau al-aula, atau walaupun dilali aulahu, jika diberikan kepada yang paling utama di antara mereka, yang paling berat di antara mereka, diberikan air atau yang lain dan tidak diketahui siapakah yang paling utama, semuanya selevel, maka rujat al-qura, maka yang dimenangkan adalah berdasarkan undian. Atau ada dua orang yang mengklaim satu benda yang benda itu tidak berada di tangan salah satu keduanya, tidak pula di tangan orang yang mengklaimnya untuk dirinya, maka suruh berundi. Bahasa jahatnya suruh pengsot atau humpimpah. Maka ada satu benda, misalnya peci, di tempat umum, tertinggal di masjid, ada dua orang mengklaim. Semuanya mungkin semua. Dan semuanya enggak punya bukti semua. Semua cuma klaim semua. Ini klaim, itu klaim. Dan itu tertinggal di masjid. Dua orang ini sama-sama mengklaim. Itu peci saya. Maka tidak ada bukti semua. Maka ya, pakai undian. Kemudian jika seorang suami mencari salah satu istrinya, istri yang empat, salah satu dia cari, atau dia merdekakan salah satu budaknya, kemudian dia tidak tahu siapa yang dia cari, mungkin salah satu istriku kucerai, maka sini terlepas. Atau salah satu budakku kumerdekakan, maka siapa yang dicerai itu pakai undian, umbimpa. Siapa yang kalah, nah dialah yang tercerai. Contohnya yang terdapat para wali nikah yang berhak atas satu kekuasaan jika mereka selevel dan mereka berebut untuk menikahkan, maka yukodab berebut siapakah yang didahulukan, maka diundilah diantaranya. Namun ya, apa beda undian yang dibenarkan dengan undian yang haram? Ini bedanya. Baita ulima istirahu. Nah, jika diketahui bahasanya keduanya bersekutu memiliki satu benda, bersekutu menanggung satu utang, dan mereka ingin berundi liman yakun lahu syai, siapakah pemilik tunggal atas benda tadi, maka inilah judi. Jelas-jelas pemiliknya dua, kemudian dibuat undian untuk menentukan salah satu pemiliknya. Oke, ini para judi. Nah, Fitri. Inha anahu ida aruka safaron faqa'an bayna isa ihi fa'ayyatuhunna koroja sahuha koroja minna. Wa minha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'lamun nasu ma fi wida'i wasofi wasofil awwali thumma lam yajidu illa ayus ayastahamu alaihi yustahamu alaihi lastahamu yastahamu alaihi lastahamu lastahamu mithaluhu idha qala hadha al-ma' idha qala hadha al-ma'u li awla an-nasi bihi atosan thumma lam yatabayyan al-awla fal-murajjahu al-Qur'an idza tada'aya aynan wa laysa ahaduhuma awla biha min al-akhar quri'a bainahuma lakin la taro dia wa qala naj'aluha bainana nisfaini fal haqqu lahuma mas'alatun idza kana 'indahu ittatu aswab bin wa asabat najasatu ahaduha Wa asabat najasatu ahadaha kulna innahu yataharra wa huna idza syakka aw jahila man tuliqa min zaujatihi kulna innahu yuqra'u innahu yuqra'u famal farqu bainahuma al-jawab al-farqu dhahirun fa fi mas'alati dhiyabi la yata'adda bi ghairihi wa fi mas'alati talaqi yata'adda bi ghairihi. Nah, contoh kasus undian yang Nabi lakukan adalah Nabi ketika ingin safar, maka beliau mengundi istri-istrinya. Maka siapa yang keluar namanya, dialah yang safar bersama Nabi. Dari Qur'an yang lainnya adalah sabda Rasulullah SAW, seandainya manusia mengetahui pahala adzan dan sholat pertama, dan mereka tidaklah menjumpai kesempatan untuk itu kecuali dengan berundi, misalnya mereka akan berundi. Dan diberikan kain atau air untuk yang paling utama. Contohnya jika seorang mengatakannya adalah air untuk orang yang paling utama karena dia paling haus, dan tidak ada yang paling utama. Al-Muwajib, maka yang menguatkan adalah Al-Qur'atu, adalah undian. Jika tidak ada dua orang yang bukan satu benda, dan tidaklah salah satunya lebih layak terhadap benda tersebut daripada yang lain, maka dilakukan undian. Akad seandainya keduanya rela kemudian mengatakan, kami jadikan dua benda ini separuh-separuh, separuh untuk aku, separuh untuk dia, maka itu hak adalah milik keduanya. Dan contoh kasus jika seorang itu punya beberapa kain, yang kain itu najis telah mengenainya, maka kita katakan adalah dia pilih-pilih. mana yang tidak kena najis dan mana yang tidak. Wala dan di sini jika syakka, jika seorang telah keluar atau tidak tahu siapa yang telah cerai dari istrinya, maka kita katakan dia adalah berundi, Lalu apa perbedaan di antara keduanya? Tak kasus kain dengan kasus itu, maka jawabnya perbedaannya jelas. Permasalahan kain tidaklah berdampak pada orang lain. Adapun permasalahan talak, maka dia tak ada melebar dan berdampak kepada orang lain. Nah, bagus. Sebagian ini perlu minhuma yuridu ayyuwaj yuzawija uhtahu fa'inahu yukau bainahuma ka'ayakuna bainasnaini sayarotun mustarokatun fakola ahaduma lil akhari anukri'u aina takunu lahu sayarotu kamilatan fahadha haramun li'anahu minal maisiri fadhalika idha kana bainahuma syaihu munasofatan summa fassamahu atlatan waja'ala sulusaini janiban wa sulusan janiban faqala sanukri'u fa'innahu layajuzu li'annahu maisirun faqad yakunu ahaduma lahu sulusu wa yakunu ghaniman wal akharu lahu sulusani wa yakunu ghaniman bakadhalika atuyunu laukana li rajulaini tainun ala syafsin Qadruhu mi'atu alfin alfi riyalin masalah faqala sanukri'u ima ayakuna tainu laka awli fahadha haramun li'anahu ima gharimun au ghanimun. Nah, contoh wali nikah tadi ada dua orang saudara laki-laki, masing-masing ingin menikahkan saudarinya. Maka lebih tua di sini ya, dinilai bukan alasan untuk, bukan nilai plus. Maksudnya kakakmu, maka saya lebih berat menikahkan. Itu dinilai selevel. Fa'inau yukok bainau, maka diadakan undian di antara keduanya. Contoh undian yang merupakan judi, semisal dua orang itu punya mobil milik berdua, dan yang satu berkata kepada yang lain, mari kita berundi siapakah pemilik utuh mobil ini. Maka ini haram, kan ini termasuk judi. Demikian juga contoh yang kasus yang lain, jika ada satu benda itu milik dua orang, sehingga munasofa, masing-masing setengah-setengah. Kemudian ada ide membagi benda tadi menjadi tiga bagian, dan dua bagian dikelompokkan di satu tempat, satu bagian di tempat yang lain. Kemudian keduanya mengatakan, mari kita berundi siapa yang jadi pemilik 2/3. Maka ini tidak boleh karena ini judi. Faqad yakunu ahaduhuma lahu tsuluts. Maka karena boleh jadi ada yang dapat 1/3, maka dia gharim, maka dia rugi. Sedangkan yang lain dia dapat 2/3, maka dia untung. Demikian juga piutang. Seandainya dua orang punya piutang atas seorang tertentu, total piutang itu 100 ribu rial, kemudian keduanya mengatakan kita berundi, boleh jadi piutang itu jadi milikmu semua ataukah milikku. Ini haram karena judi, karena di sini ada gharim dan ghanim, ada yang untung, ada yang buntung dan untung. Setiap pemain atau sejenis itu dan di sana ada untung dan buntung, maka itu adalah maisir. Nah, fi bihadzal qadar sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.